Sekarang ini orang takut membicarakan bid'ah karena takut adanya perpecahan. Tidak, justru kita bicarakan bid'ah bukan untuk perpecahan. Menjelaskan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kita bicarakan tentang bahaya bid'ah itu, justru bid'ah itu yang membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Jadi gak bisa dibiarkan, kita wajib menjelaskan Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah belum ada perpecahan. Zaman Rasulullah belum ada perpecahan. Tapi Rasulullah setiap khutbah Jumat mengingatkan, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap Jumat, belum ada perpecahan waktu itu. Belum ada bid'ah pada waktu itu. Belum ada perpecahan dan belum ada bid'ah pada zaman Rasulullah. Tapi Rasulullah terus ingatkan tentang bahayanya bid'ah. Karena bid'ah ini sangat berbahaya. Bid'ah itu sangat berbahaya. Ya terhadap semuanya. Bid'ah itu sangat berbahaya buat hati manusia. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam. Tidak bening lagi hatinya. Setiap orang melakukan bid'ah, maka akan tertutup akalnya. Setiap orang melakukan bid'ah, itu akan merusak yang lain. Bid'ah itu merusak semuanya. Merusak hati, merusak akal, merusak agama, merusak harta, dan merusak kehormatan. Bid'ah itu. Makanya harus dibahas. Karena bid'ah ini mungkar yang harus dibahas. Kalau kita lihat sikap para ulama ahlu sunnah keras kepada ahlu bid'ah. Mereka bahas tentang masalah itu dengan benar. Artinya ini pengertian bid'ah, ini bid'ah dan segala macam. Bukan tuduhan, bukan dhon,